Bismillahirrahmanirrahim. Man hadzal hadis falyaqra. Siapa yang hafal hadisnya? Ayo baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba dibuka bukunya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alaih. Bab at-tibi 'inda al-ihram. Bab tentang minyak wangi tatkala ihram. Wa ma yalbas, dan apa yang ia pakai, idza arada ayuhrim, manakala dia hendak ihram, melakukan ihram. Wa yatarajjal wa yaddahin, dan bersisir serta memakai minyak. Maksudnya bukan minyak wangi di sini, tapi minyak untuk pelembut kulit. Naam, duhun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya, huwa wa abuhu sahabiyan, dia dan ayahnya sama-sama sahabi. Kita mengetahui dia termasuk min sighar sahabah. Dikarenakan ketika meninggal Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas masih kecil, sekitar 10 tahun umurnya. Yasamul muhrim, bisa juga dibaca yasumu al muhrim, ar-raihan. Orang yang berihram boleh mencium bau harum raihan. Wa yandur fil mir'ah, jangan sampai salah nanti bacanya keliru mar'ah, ini bahaya. Wa yandur fil mir'ah, dan melihat pada cermin. Wa yatadawa, dan berobat bima ya'kulu az-zaid was-samin aw as-saman, apa yang ia makan berupa zaid itu. Kalau orang Arab biasa susu, nah, terus itu direbus, dan itu akan keluar nanti, nah, samen, dan juga minyak. Nah, biasa orang Arab itu sebagai lauknya. Di samping mereka juga makan khubz dari bur ataupun syair, dan itu gizinya lebih banyak daripada nasi. Waqala Atha, dan berkata Atha, yatakhattam, di seorang muhrim bisa memakai cincin, wa yalbas al-himyan. Al-himyan huma yahfaz minan nafaqah, jadi yang menjaga atau yang menyimpan dari nafkahnya berupa uang, ya, semacam dompet. Memakai dompet bagi yang muhrim atau menjaga dari paspor yang ada kalau zaman sekarang. Wa tafa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar melakukan tawaf, wa huwa muhrim, dan dia sedang ihram. Maka hazama ala batnihi bi thawb, dan sungguh beliau telah mengikatkan dalam perutnya itu dengan kain. Jadi kalau sekarang semacam sabuk. Walam tara Aisyah radhiyallahu anha bitubani ba'sa, dan Aisyah berpendapat tidak mengapa mengenakan tuban, yaitu celana yang pendek, sirwal yang pendek, jadi kalau zaman dulu begitu, kalau sekarang itu yang kaki tiga, itu capai kaki tiga. Jadi kalau dulu tidak seperti itu, jadi sirwal yang pendek namanya tuban. Jadi kalau sekarang diartikan tuban, jangan baca keliru-keliru dengan tuban. Tubban bitasdid. Lilladzina yarhalun haudajaha, bagi mereka yang mengendarai di atas sketub, apa, di atas unta, ya, karena akan khawatir nanti nampak dari auratnya. Inilah pendapat Aisyah radhiyallahu anha, dan menyelisih pendapat-pendapat yang lain. Karena tidak bolehnya untuk pakai sirwal. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Siapa di sini? Al-Firyabi Al-Kufi. Haddatsana Sufyan. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Kalian mengetahui bahasanya, ucapan-ucapannya banyak yang memberikan arti bagus sekali. Di antara ucapannya, inna ha'ula ilmuluk kottaraku lakumul akhrah watrukulahumud dunya. Sesungguhnya mereka para penguasa sudah meninggalkan untuk kalian itu negeri akhirah. Maka tinggalkanlah untuk mereka masalah dunia. Jadi biasanya para penguasa hanya mengejar dunia, tidak mengejar akhirah. Tak heran kalau Rasulullah SAW menyatakan al-qudah salasah, wahid fil jannah wa tsnan fil nar. Hakim, para qudah, para penguasa, itu ada tiga. Satu yang ke surga, dua yang ke neraka. Lebih banyak yang ke neraka Allah, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan tadi. Karena lebih banyak mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini ucapan pertama. Ucapan kedua, al-isnad silahul mu'min, fa illam yakun lahul isnad fabi ayyi syai'in yuqatil. Al-isnad itu senjatanya orang mukmin, jadi harus ada sandaran para perawi-perawi, tidak hanya sekedar dari fulan yang majhul atau hanya sekedar berita dari internet. Harus ketahui rijal dan dipercaya tentang ucapannya. Kalau tidak memiliki sanad-sanad, maka dengan apa dia akan berperang? Dan tentunya sanad yang terbagus adalah Al-Quran dan Sunnah, senjata yang paling utama di situ. Kalau tidak memiliki Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mau berperang melawan orang kafir, melawan syaitan, melawan orang-orang munafik dan lain sebagainya? Oleh itulah hendaknya betul-betul mementingkan dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah. Di antara ucapan yang lain, inna akbahar ra'iyah ayyatluba ad-dunya bi'amal akhirah. Sehingga termasuk yang perkara yang paling jelek adalah mencari dunia dan amalan akhirah. Yang kelihatannya adalah mencari negeri akhirah, kelihatannya. Tapi sebenarnya hanya untuk mencari dunia. Dan termasuk usaha yang jelek. Terkadang mendirikan panti asuhan, panti asuhan hanya untuk apa? Untuk mengumpulkan dana. Lalu dana yang terkumpul tidak sampai kepada fuqara masakin, tidak sampai kepada anak yatim. Termasuk perkara yang jelek, dan ini banyak. Karena juga mendirikan ma'had hanya untuk mengumpulkan dunia. Bukan berarti itu seorang tidak boleh kaya. Hal yang disebutkan banyak para imam yang juga kaya, seperti Imam Malik, seperti Al-Layth bin Sa'ad. Kana la yakul illa ma'allahm illa ayamrit. Beliau tidak makan kecuali dengan daging, kecuali kalau beliau sakit. Kana la yakul illa ma'annas. Beliau tidak makan kecuali bersama manusia, mengundang setiap kali makan, mengundang orang. Ini menunjukkan kaya. Akan tapi sekali lagi, jangan sampai dengan usaha tersebut dia melakukan amalan akhirah ternyata hanya untuk mengumpulkan dunia. Nah, di antara ucapan yang lain, laisa bifaqih man lam ya'ud bala'an ni'matan warraha musibatan. Laisa bifaqih man lam ya'ud al-bala na'am ni'matan warraha musibatan. Bukan faqih seorang yang tidak menganggap adanya musibah itu sebagai nikmat. Kenapa demikian? Dikarenakan itu bukti kecintaan Allah kepada dirinya. Adanya ujian-ujian. Ada sebutkan, matal mu'min kamathil khamah minaz zar. Tusri ar-rih wa ta'dilu har-rih hatta tahid. Kalau mu'min itu seperti taman satu pohon, seperti pohon. Terkadang nah, termiringkan dengan angin, kemudian terbawa angin lagi sampai tegak, terus mesti demikian sampai betul-betul kokoh. Ucapan yang lain, nah ini masih berikutnya, warraha musibatan, dan kelapangan atau kenikmatan ini sebagai musibah. Jadi mungkin dengan datangnya dunia untuk dirinya itu musibah bagi dirinya, karena mungkin akan menjadikan dirinya sombong, menjadikan dirinya tidak bersedekah, tidak memberikan hak-haknya, dengan memiliki harta juga mungkin untuk bermaksiat. Telah kita sebutkan hadits bidzar rawahul Bukhari, innal aktsarin humul aqallin yaumul qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha yaminihi wa shimalihi wa qalilum mahum. Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya nanti yaumul kiamah menjadi orang-orang yang paling sedikit. Paling sedikit. Dari dunia paling banyak hartanya. Kecuali orang yang mengatakan hartanya demikian dan demikian, ke kanan dan ke kiri. Tapi sedikit. Sedikit orang kaya yang bagaimana? Yang mau bersyukur, yang banyak bersedekah. Rata-rata orang kaya uangnya untuk berfoya-foya, kadang untuk kesana kemari menghabiskan uangnya. Ucapan yang lain, laisa syai'un aqta li dhahril iblis min qaul la ilaha illallah. Tidak ada suatu perkara yang paling bisa memutuskan punggung iblis daripada ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini paling ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh syaitan dari kalangan jin. Mungkin kalau ada orang belajar di tempat sufi, sudah hafal Quran, sudah banyak hafalan sunnahnya, pintar ngomong, jin-jin yang ada dalam tubuhnya tidak panas. Tapi begitu dia masuk ahlus sunnah memahami tauhid, coba lihat betapa banyak teman-teman kita yang dulu ikut dalam dunia persilatan, begitu masuk dalam hatinya pengajaran tauhid, jinnya berontak, ingin keluar, tidak betah, terasa panas di tubuhnya. Wahakadha, nah, banyak sekali. Ini paling membahayakan bagi iblis, yaitu kalimat tauhid. Ahlaktu bani Adam bisyirk fa ahlakani bila ilaha illallah. Falamma ra'aytu dzalik ahlaktum bil ahwa. Aku hancurkan bani Adam dengan syirik. Orang kalau sudah melakukan syirik, sudah. Iblis istirahat sudah. Karena seluruh perbuatan kebaikannya tidak ada nilainya. Allah sebutkan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, terhapus seluruh apa yang mereka lakukan. Mulai sholatnya, mulai sedekahnya, mulai yang lainnya, banyak sekali terhapus. Fahlakani bila ilaha illallah. Namun Bani Adam menghancurkan saya dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini yang paling bisa menghancurkan iblis. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Tatkala aku melihat demikian, aku hancurkan kembali Bani Adam dengan hawa nafsu. Memuaskan hawa nafsunya dan mengikuti bid'ah-bid'ah dan juga mengikuti apa yang dalam hawa nafsunya. Falam yatubu, akhirnya mereka tidak bertobat. Kalau sudah mengikuti hawa nafsunya. Ucapan yang lain, laisa syai'un anfa' linnas minal hadits. Laisa syai'un anfa' linnas minal hadits, tidak ada perkara yang paling bermanfaat untuk manusia kecuali hadis. Ini paling bermanfaat. Jadi kalian tidak usah belajar kepada dai-dai yang suka melawak. Cukup kalian hafalkan Al-Quran Sunnah. Sampaikan kepada manusia. Itu adalah perkara yang paling bermanfaat. Kalau mungkin hanya sekedar meniru bagaimana gaya bicaranya atau meniru leluconnya, mungkin selesai ta'lim apa? Pembicaraan manusia, masya Allah, dai tadi lucu sekali. Masya Allah, dai tadi narator sekali. Tapi setelah itu tidak bisa mengambil manfaat. Maka yang paling bermanfaat di sini adalah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ucapan yang lain, la na'lamu syai'an afdal min basil ilm bin niyah. Kami tidak mengetahui sesuatu yang paling mulia melebihi apa? Menyebarkan ilmu dengan niat. Ini paling utama, tidak ada yang lain, yaitu mengajarkan ilmu dengan adanya niat keikhlasan lillah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bagaimana Allah berfirman, wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan dia itu menghidupkan seluruh manusia. La yahdallahu bika wajhan wahidan khairul laka min humrun na'am. Kalau Allah memberikan hidayah lewat dirimu seorang saja, itu jauh lebih baik daripada kalian mengumpulkan unta-unta merah. Bersedekah dengan unta-unta merah sangat banyak, iya enggak? Nilainya tinggi. Apalagi unta merah, unta yang paling dikagumi orang-orang Arab. Tapi ternyata mengajak manusia untuk mendapat hidayah, inilah orang yang termulia, yang paling bagus, lebih baik daripada mereka yang bersedekah dengan banyak unta-unta merah. Sebaliknya juga, yang paling berbahaya adalah orang yang melarikan manusia daripada hidayah. Tidak usah kamu ikut ta'lim. Untuk apa ikut ta'lim? Nah, makanya ini termasuk junudu iblis, tentaranya iblis, orang-orang yang mungkin sebelumnya mendapat hidayah, setelah itu lari dari hidayah dikarenakan propaganda dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi. Coba lihat bagaimana dulu tatkala mereka melarikan manusia dari dammat. Demikian pula mungkin kalau kalian berdakwah di ma'had kalian akan juga ada orang seperti itu. Tidak usah kalian taklim, ngapain taklim. Nah, ustaznya kayak begitu saja. Ustaznya tidak mengamalkan ilmu. Yang penting kan pengamalan. Nah, begitu. Ini upaya. Nah, upaya untuk melarikan manusia dari hidayah. Dan ini paling berbahaya, termasuk tentaranya iblis. Di antara ucapan yang lain, khidmatul muslim sa'ah khairum min salatil jamaah. Membantu muslim sesaat itu lebih baik daripada salat berjamaah. Bukan berarti di situ tidak meninggalkan salat berjamaah, tetap salat berjamaah. Tapi kita memberikan bantuan kepada muslim yang lainnya apa yang kita mampu. Rasulullah nyatakan dalam hadis Hudzaifah, Jabir, naam, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan sedekah. Apapun yang kita mampu, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dan lain sebagainya. Ucapan yang lain, man ahabba afkhadan nisa hamala lam yuflih. Siapa yang kegemarannya itu paha perempuan, tidak akan beruntung. Nah, ini lihat nih, kalau santri sudah mulai demikian, itu nanti hafalannya akan kacau balau. Terlebih lagi ini kalau jatuh dalam perbuatan maksiat, ya dalam zina misalnya, sudah selesai, tinggal kenangan, ma'had hanya sekedar label saja. Nah, ini banyak sekali ucapan Sufyan ats-Tsauri yang bermanfaat bagi kita. Dan tentunya kita berupaya di samping hafal Quran, hafal Sunnah, juga menghafalkan mutiara-mutiara perkataan para ulama, yang mereka tentunya sudah mengetahui apa yang terjadi di kalangan manusia pada waktu itu dan juga di masa mendatang. Al-Mansur, wa Mansur liman Al-Mu'tamir Al-Kufi, Mansur Al-Mu'tamir, An-Sa'id bin Jubair Al-Kufi kadzalik. Kisah yang bagus dari Sa'id bin Jubair, dia ini memiliki ayam. Ayam dipelihara untuk apa? Apa untuk adu? Tidak. Untuk membangunkan sholat. Suatu hari ayamnya ini tidak berbunyi. Akhirnya terlambat saya bin Jubair untuk qiyamul lail, berdoa kepada Allah. Nah, kata Allah sauta, semoga Allah memutus suaranya. Fama sumi'a lahu sautun ba'daha. Semoga Allah memutus suaranya. Setelah itu ayam tersebut tidak lagi berkokok sama sekali. Didoakan. Ya, demikian tidak mengapa kita melihara ayam. Untuk apa? Untuk membangunkan salat. Nah, biasanya kalau ayam berbunyi, masya Allah itu. Itu karena melihat para malaikat. Nah, makanya di saat-saat seperti itu banyak para malaikat yang turun. Dengan itu pula orang beriman akan melakukan qiyamul lail, akan tahajud. Lebih banyak mana coba? Ayam berkokok di waktu maghrib atau di waktu subuh? Atau sebelum subuh? Lihat tuh, sebelum subuh saling bersautan sana sini berkokok. Untuk apa? Nah, untuk membangunkan orang salat. La tasubbu adik fa innahu yu'mala. Nah, yukil bimali sholah. Jangan kalian mencerca ayam jago. Nah, itu membangunkan orang untuk sholat. Dulu demikian. Kalau kita mungkin sekarang kan di antara sebagian kampung itu dilarang untuk melihara ayam. Kecuali harus di kandangnya. Seperti daerah Ngijo, daerah Ngancar. Nah, dilarang melihara ayam. Kalau keluar bisa disembelih gitu. Bagaimana caranya? Sudah kita punya HP ya enggak? Nah, dan Syekh Abi Amr menyebutkan yang paling bagus itu adalah ketuk kita nih, seperti ngetuk pintu itu. Nah, untuk membangunkan. Ini adalah upaya untuk membangunkan sholat. Nah, tapi itu pun kalau sebelumnya ada niatan, biasanya akan bangun. Tapi kalau ada niatan walaupun HP-nya 5 di setel semua, enggak bangun itu. Nah, sebagian saya lebih ditendang aja enggak bangun, ditendang itu. Apalagi sekedar bunyi HP. Nah, enggak digubris. Azan pun juga enggak digubris, tetap tidur. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, yaddahin bizaid. Amkana Ibnu Umar yaddahin bizaid, maksudnya beliau itu memakai minyak dengan memakai mengoles tubuhnya dengan zaid, dengan minyak. Fadzakartuhu li Ibrahim, menyebutkan kepada Ibrahim bin Zaid An-Nakhai, qala ma tasna' biqaulihi, apa yang kau lakukan dengan ucapan Rasulullah SAW? Ini bagi beranggapan maksudnya zaid termasuk dari minyak wangi, tapi bagi yang tidak menganggap ini minyak wangi maka tidak mengapa. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa manfaat kita lihat tentang hukum atau tayyub lil muhrim. Apa hukumnya memakai mengenakan minyak wangi bagi orang yang muhrim? Jawabannya mamnu bittifaq. Dilarang. Dilarang mengenakan minyak wangi. Sa'un kana lir rajul wal mar'ah, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Dilarang untuk mengenakan minyak wangi tatkala sudah ihram. Kemudian ma yustahab lil muhrim, apa yang disunahkan untuk muhrim adalah lebsul izar warida wa madha wa na'lain. Yang disunahkan untuk orang yang ihram itu mengenakan izar penutup dari pusar sampai lutut. Ini izar. Rida itu yang menutup tubuhnya. Dan juga mengenakan dua sandal. Ini sepakat para ulama juga. Itu disunahkan. Ini bagi kaum laki-laki. Dalam hadis ini juga, yajuzu aqdul izar, aqdul izar. Boleh untuk mengikat sarungnya. Yaitu dengan sabuk atau mungkin dengan tali ataupun dengan potongan kain, tidak mengapa. Awaidun jawaz lubsi al-khatam, bolehnya memakai cincin. Awaidun lubsi al-himyan, bolehnya memakai sesuatu yang untuk menyimpan yang menjadi nafkahnya. Dia mengenakan dompet, semacam dompet Jadi kalau nanti kalian umrah atau haji akan dibagi-bagikan itu. Jadi sabuk sekaligus semacam dompet kecil yang bersambung dengan sabuk tersebut. Jadi kalau kalian uang kalian banyak tidak mengapa lagi tambah lagi sabuk. Ini adalah dompet yang besar biasanya tersambung dengan nam yang mengelilingi tubuhnya. Tidak mengapa. Nah, apalagi yang tinggal di sana tidak bertempat tinggal di hotel dan ini akan terus dibawa. Seperti orang Yaman itu banyak yang tidak menetap di hotel, jadi tinggal di masjid. Karena mungkin juga perbekalan yang terbatas orang Yaman, negaranya negara miskin, begitu bisa tinggal di masjid. Beda dengan orang Indonesia rata-rata itu hotel, lebih-lebih orang Malaysia itu hotelnya hotel yang mahal. Nah, ayatun jawazu istimali duhn siwa al-izar siwa ma'ala ras wal-lihyah. Bolehnya mengenakan pelembut kulit dengan dari minyak selain pada kepala dan juga jenggot. Dan di sana pendapat jumhur tentang mengenakan minyak yang ada di rambut kepala ataupun juga lehyah tidak dibolehkan. Dibolehkan ini pendapat jumhur. Sebagian yang lain mengatakan boleh. Seperti pendapat Syekhul Islam, namun tarkuhu aula. Lebih utama ditinggalkan. Ini berkaitan dengan jadi kalau kita mungkin pakai bris ataupun yang lain ya tinggalkan. Kalau orang Yaman ada duhun khusus. Nah, karena biasanya kalau tidak pakai itu akan pecah-pecah kulit bibir. Apalagi nanti kalau angin berhembus dengan kencangnya. Tidak mengapa untuk mengenakan tersebut. Dan mungkin dalam hadis ini jawazu akli az-zaid was-samin was-saman waidan was-saham wa nahwi was-saham wa nahwi. Bolehnya makan zaid minyak. Saya sebutkan kalau orang Arab itu makan nasi putih itu nasinya orang kere. Nah, nasinya orang miskin. Orang Arab kalau makan nasi itu mesti ada campuran dengan apa? Dengan minyak. Nah, terkadang campur dengan daging. Ini kalau kalian ke Saudi untuk mencari nasi yang nasi putih, nah itu mungkin ada tapi di tempatnya orang Indonesia. Nah, di warung-warungnya orang Indonesia. Tapi orang Arab itu ada minyaknya. Nah, karena itu akan lebih kuat menurut mereka, apalagi campur dengan daging. Demikian pula as-samen, sebenarnya agak mirip juga di sini. Ya, kalau di Indonesia diartikan apa ini? Samen, semacam keju, semacam keju. Tapi demikian pula as-sahm. Apa itu saham? Lemak. Nah, lemak. Kalau orang Arab, namanya lemak itu senang sekali. Ini kalau kita mungkin yang punya kolesterol, menjauhi saham ini. Belum pernah di Yaman, ada kambing-kambing yang ekornya itu kan gede-gede, besar-besar. Itu biasanya isinya apa? Isinya apa itu? Saham. Jadi bukan daging. Ah, di sana ada sebagian ikhwah kesempatan bagus untuk mengumpulkan saham sebanyak-banyaknya. Nanti beli bawang bombay dipotong-potong, campur dengan tomat, campur cabai, campur saham yang masih mentah, makan langsung. Udah itu bikin katanya tubuh kuat. Tubuh kuat. Ini anggapan mereka begitu. Jadi kadang masih mentah jadi makan. Dan juga bawang bombay juga masih mentah. Tomat juga begitu. Makanya orang ya Rasulullah menyatakan berkaitan dengan hal ini, man akala thum al basal al qurrath fala yaqrabana masjidana. Barang siapa yang makan thum, yang makan bawang putih, wal basal bawang merah, wal qurrath ini jenis daunnya, fala yaqrabana masjidana, maka jangan mendekat masjid kami. Fa innal malaikah tata'adzami mimma yata'adza minhu bani adam, karena malaikat tersakiti atau terganggu sebagaimana manusia terganggu. Itu karena kebiasaan orang Arab itu makan mentah. Adapun kita yang makan mungkin sudah dimasak dan hilang bau dari bawang tersebut. Ya demikian, walaupun jaraknya 5 menit tidak mengapa langsung sholat berjamaah, karena hilang baunya sudah. Berbeda dengan orang yang makan masih mentah, itu baunya agak lama hilangnya. Pertanyaan ada Ahmad dari Papua. Ahmad, pertanyaan, apa hukumnya orang yang ihram memakai sabuk, yang lain diam jangan bisiki? Pakai sabuk enggak apa-apa, dalilnya apa? Dalilnya di mana ini? Dari Nganjuk, kacamata adiknya Jamil. Dalilnya mana coba? Ada di sini. Ayo Umar. Ada di Sahih Bukhari ini, coba dilihat dengan baik, teliti. Ada Nu'man. Nu'man indak. Ini ngantuk sudah gimana. Mana coba dalilnya? Sana. Ada Luqman. Ya mana hadisnya coba? Saya sebutkan hadis ini. Mana coba? Sahihnya di mana ini? Umar. Tayyib hazama ala batnihi bi saub. Ini hazama hizam. Yang disunahkan untuk yang ihram tadi, Amir, apa ya pakaian yang dipakai? Sandal, apalagi? Angkat suaranya, dengar sini. Sabuk, sunnah itu pakai sabuk. Kasihan tidak punya sabuk, ya enggak? Sebenarnya ada 3 tadi, Indah Aziz, Al-Izzar, sandal apa lagi? Rida. Ini penutup untuk atas ini. Yang disunahkan bagi kaum laki-laki yang dipakai. Nanti kalau kalian pakai sandal di Masjidil Haram, coba nanti orang Indonesia akan melilihi kalian. Ini di masjid pakai sandal, goblok sekali. Gitu nanti. Kalau kita pakai biasa aja, polisi-polisi biarkan aja kita pakai. Tapi orang Indonesia pada melilihi begitu. Karena tidak tahu aja dimaklumi. Namanya orang tidak tahu, masa mau kita cerca? Ini disunahkan. Pernah juga kita ketika tawaf ditegur, ini di Masjidil Haram tidak boleh. Sudah, karena padahal yang ngajak mau debat itu orang jenggotin juga, pakai jubah juga waktu itu. Karena tawafnya ketika sudah bukan untuk umrah, tapi sekedar untuk tawaf. Apa hukumnya oleh ceramah dalam bentuk video? Nah, para ulama berselisih pendapat. Syekh Muqbil bin Hajar Wadi, Syekh bin Bas menyatakan tidak boleh. Nah, itu masuk dalam suar dawatil arwah. Tayyibillahu nasuhu.